الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan bab penjelasan tentang banyaknya pintu-pintu dan jalan kebaikan. Di antara hadis yang beliau sebutkan berikutnya adalah hadis yang ke-9. Qala wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu berjumlah 70 lebih atau 60 lebih cabang. Iman itu memiliki 70 atau 60 lebih cabang. 60 atau 70 lebih cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang terendahnya yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu merupakan sebagian dari cabang keimanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalamnya tentang perkara iman, bahwa iman itu bukanlah hanya satu kesatuan, tetapi banyak cabangnya. Apa itu iman? Iman adalah i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan, atau tasdiqun bil janan. Iman itu adalah pembenaran, keyakinan hati. Yang kedua, iman itu merupakan ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, iman adalah perbuatan dengan amalan anggota badan. Itulah al-iman. Jadi iman bukan hanya sekedar pembenaran di dalam hati saja tanpa ada amalan. Tidak. Iman itu harus direalisasikan dengan amalan. Maka bukanlah seorang yang beriman jika dia tidak beramal. Maka iman itu ada banyak macamnya. Banyak sekali bentuk dan macamnya. Beragam. Salat, iman. Puasa, iman. Sadaqah, infak, zikir, qiraatul Quran. Berbuat kebaikan. Semua amalan-amalan kebaikan itu adalah bentuk daripada keimanan. Baik itu amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Amalan hati seperti tawakkul, rasa takut, berharap, itu amalan-amalan hati. Demikian pula amalan-amalan anggota tubuh. Maka iman, kata Rasul alaihi salatu wasalam, iman itu 70 atau 60 lebih cabangnya. Ada banyak cabang. Bid'un wa sab'un, kata bid'un. Bid'ah. Al-bid'ah maknanya adalah, arti dari bid'ah, yang dimaksud dari bid'ah adalah bilangan 3 sampai bilangan 9. Bilangan 3 sampai bilangan 9 itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bid'ah. Sehingga makna hadis ini, iman itu ada 70 lebih. 70 lebih, baik itu 73 atau 74 atau 75 dan seterusnya. Atau 60 lebih. Di sini perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu. Dia ragu apakah Rasul mengatakan 70 atau 60. Sehingga dia mengatakan perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan iman itu kata Rasul ada 70 atau 60. Dia ragu. Tapi dalam hadis yang lain, ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda al-imanu bid'un wa sab'un, bahwa iman itu berjumlah 70 lebih dengan tanpa keraguan. Jadi ada perawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini tanpa keraguan dengan mengatakan ada 70 lebih, bukan 60. Sehingga terdapat khilaf di antara para ulama mana yang lebih tepat, riwayat mana yang lebih tepat. Dalam pendapat yang lebih kuat yaitu riwayat yang menyebutkan bahwa iman itu berjumlah 70 lebih cabang, memiliki 70 lebih cabang. Inilah al-iman. Jadi banyak macamnya. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang jika dia melakukan ketaatan, maka keimanannya akan naik dan bertambah. Tetapi jika dia berbuat maksiat, maka iman dia akan turun. Terus dia bermaksiat, semakin turun. Terus dia melanjutkan kemaksiatannya, terus iman itu akan menipis, menipis, dan menipis. Tetapi seorang jika dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka itu menunjukkan iman dia naik dan naik, semakin kuat dan kuat imannya. Oleh karena itu keimanan seorang hamba berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua keimanan kita sama. Iman kita dengan iman para ulama tentunya berbeda. Keimanan kita dengan imannya para sahabat tentunya jauh lebih berbeda, dan seterusnya. Karena kualitas dan kuantitas keimanan itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tergantung keyakinan seseorang. Jika dia semakin kuat keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia memperbanyak amalan saleh, maka itu menunjukkan kuatnya iman dia. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ucapan tauhid. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nafi, penafian sesembahan selain Allah, dan penetapan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka ucapan tauhid itu merupakan kalimat yang paling utama dan keimanan yang paling agung. Kenapa? Karena tanpa tauhid tidak bermanfaat amalan seseorang. Semua amalan itu tidak berguna dan tidak ada artinya jika tidak didasari dengan tauhidullah. Orang yang masih rusak akidahnya, masih berbuat syirik kepada Allah, apapun amalan kebaikan yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Nanti Allah Azza wa Jalla bangkitkan di hari kiamat dan dia melihat amalannya tersebut, amalan kebaikannya. Tetapi Allah jadikan itu semua menjadi debu yang berterbangan. Disebabkan dia orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat tauhid adalah asal dari segala amalan. Asal dari seluruh perbuatan dan amalan kita harus ada tauhid. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan. Tidak bermanfaat pengucapan tanpa ada pengamalan dan tanpa ada keyakinan. Orang munafik berucap kalimat tauhid tapi tidak bermanfaat. Mereka adalah orang-orang yang menghuni di dalam neraka yang paling bawah, yaitu orang munafik. Walaupun mereka mengucapkan tauhid, tetapi mereka tidak jujur dan mereka dusta, hanya lafadznya saja. Sehingga kalimat tauhid ini bukan berarti cukup dengan lisan, tapi harus dengan adanya keyakinan di dalam hati. Demikian pula harus ada amalannya. Seorang masuk Islam dengan kalimat tauhid. Demikian pula seorang keluar dari dunia ini, seutama-utama kalimat yang keluar dari ucapannya adalah ucapan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa saja yang terakhir ucapannya sebelum kematiannya, La ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Sehingga kalimat tauhid ini adalah ucapan dan kalimat yang paling utama, bentuk keimanan yang paling tinggi, yaitu ucapan tauhid La ilaha illallah. Iman itu ada banyak cabangnya, yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Wa adnaha imadatul adha 'anit tariq. Cabang yang terendah dari keimanan adalah imadatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Terendahnya yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, yakni sangat mudah, tidak ada, tidak berat bagi seseorang untuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, tidak berat. Kemudian beliau menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan sebagian cabang dari keimanan. Sifat malu adalah cabang dari keimanan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa di sini disebutkan sifat malu, dikarenakan dijelaskan para ulama bahwa sifat malu ini dia adalah cabang keimanan yang tengah-tengah. Jadi yang paling tinggi sudah disebutkan, yaitu ucapan La ilaha illallah. Yang terendah dari keimanan juga disebutkan dalam hadis, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan tengah-tengahnya adalah rasa malu. Rasa malu, rasa malu, sifat malu adalah sifat yang terpuji jika itu terletak pada tempatnya. Rasa malu akan membawa dan mengantarkan seseorang untuk baik perilakunya, akhlaknya, karena ada sifat malu yang ada pada dia. Dia malu kepada Allah sehingga dia malu jika dia melakukan apa yang Allah Azza wa Jal haramkan. Malu Allah melihat dia, sehingga dia, sifat malu ini membawa dia kepada akhlak yang baik. Dia malu terhadap orang lain jika melakukan kejelekan. Maka sifat malu ini menahan dia dari kejelekan dan mengantarkan dia kepada kebaikan. Sehingga sifat malu ini adalah cabang pertengahan keimanan. Kenapa? Karena sifat malu itu mengantarkan kepada kebaikan dan menahan dia untuk terjatuh dalam kejelekan. Sehingga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau tidak memiliki rasa malu, perbuatlah apa yang kamu ingin lakukan. Perbuatlah sekehendakmu. Maksudnya apa? Yakni jika seorang sudah hilang rasa malunya, sudah berbuat sesuai apa yang dia kehendaki. Tidak perlu dia, karena dia sudah hilang rasa malunya, maka dia berbuat kejelekan itu sudah biasa bagi dia. Akhlaknya buruk, itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Padahal harusnya dia malu, karena hilangnya rasa malu, sehingga dia terjatuh dalam banyak perkara-perkara yang jelek dan keji. Akan tapi sifat malu, jika seorang memiliki sifat malu, maka ini adalah sifat yang terpuji. Namun ada satu perkara yang perlu diingatkan, yaitu bahwa sifat malu ini jangan sampai menghalangi seorang dari kebenaran. Jangan sampai karena sifat malunya, dia tidak mau menegakkan al-haq, kebenaran. Yang namanya kebenaran harus dia tegakkan dan tidak boleh dia malu. Malu dalam kebenaran itu adalah tercela. Tercela, malu di atas kebenaran, tercela. Innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Allah memberikan permisalan-permisalan yang kecil. Allah Azza wa Jal mengambil contoh-contoh yang remeh, kecil. Dan Allah mengatakan Allah tidak malu untuk mengambil permisalan yang seperti itu. Tapi malu yang terpuji yaitu malu yang mengantarkan kepada perkara yang baik dan menahan dia dari perkara yang jelek. Inilah malu yang terpuji. Adapun malu yang tidak mengantarkan kepada kebaikan atau bahkan membiarkan kemungkaran karena malunya dia, maka ini tidak terpuji. Tidak bisa dia menegakkan hak disebabkan sifat malu dia. Itulah hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-10, An Abi Hurairah wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Rasulullah SAW mengkisahkan suatu kisah. Kata beliau, sewaktu ketika ada seseorang yamshi bi tariq, sedang berjalan di suatu jalan, istadda alaihi al'atash, dan dia sedang merasa sangat haus. Kehausan itu sudah sangat haus yang dia rasakan. Dia sudah betul-betul merasa kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Tiba-tiba di saat yang seperti itu dia melihat ada sumur. Maka segera dia menuju sumur itu dan dia turun meminum dari airnya. Tsumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al'atash. Setelah itu dia keluar, naik dan keluar dari sumur. Ternyata dia melihat di sekitar sumur itu ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Maksudnya kelaparan, kehausan anjing ini. Menjulurkan lidahnya, ya'kulu thara, dan anjing ini sedang memakan athara, tanah yang basah. Tanah yang basah, saking hausnya anjing ini, sampai dia tanah itu dimakan untuk mengeringkan tenggorokannya. Orang haus butuh untuk dibasahi tenggorokannya. Maka anjing ini betul-betul kehausan dan kelaparannya, dia butuh ada sesuatu yang bisa membasahi perutnya, membasahi tenggorokannya. Maka dia makan dari tanah yang basah yang dekat di sumur tersebut. Faqala ar-rajul, maka orang itu memperhatikan anjing yang sedang makan tanah basah ini dan dia berkata, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah mencapai situasi kehausan yang sangat sebagaimana aku tadi mengalaminya. Sungguh anjing ini mengalami situasi kehausan seperti aku tadi. Aku tadi haus seperti dia, sangat haus sekali. Dan sekarang aku melihat anjing ini kondisinya seperti saya tadi. Fanazala, maka karena melihat kan anjing yang kondisinya seperti ini, kasihan, tidak tega dia, akhirnya dia turun. Turun kembali ke sumur itu. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Maka dia memenuhi sepatunya air. Dia memenuhi air, dia masukkan air sumur itu dalam sepatunya. Tsumma amsakahu bi fihi, kemudian dia gigit. Dia gigit sepatunya itu yang berisi air, hatta raqiya, sampai dia naik ke atas sumur. Jadi dia masuk kembali karena melihat anjing itu kehausan, dia masuk dan dia lepas sepatunya untuk diisi air dan dia gigit, ditaruh di mulutnya. Kemudian orang ini naik ke atas sumur. Fasaqal kalb, kemudian dia memberikan minum ke anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah bersyukur, berterima kasih dan bersyukur terhadap hamba ini, maka Allah ampuni dosa-dosa dia. Lihat, sebuah amalan yang tidak berat. Dan orang yang diberi kebaikan itu bukanlah manusia. Amalan yang mudah, kebaikan yang mudah, ringan, disebabkan kebaikan itu orang ini mendapat pengampunan dari Allah Azza wa Jal. Allah ampuni dan Allah bersyukur atas perbuatan dia. Faqalu, maka para sahabat yang mendengarkan kisah Rasulullah SAW ini bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kita bisa mendapat pahala dari hewan? Dari seekor hewan, seseorang itu bisa mendapatkan pahala? Heran, Bagaimana orang ini memberi minum anjing, anjing yang hewan yang jelek, bukan hewan yang terpuji. Anjing itu permisalan anjing, dan anjing itu di orang Arab, bahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah permisalan yang paling jelek adalah Al-Kalb, anjing. Maka para sahabat heran, bagaimana seseorang bisa mendapat pahala hanya dengan memberi makan hewan. Maka Rasulullah SAW menjawab, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Tauhilah, di setiap lambung yang basah terdapat pahala. Jadi Rasulullah SAW di sini menjawab jawaban yang lebih umum daripada soalnya. Jadi soalnya, para sahabat bertanya, seorang bisa mendapat pahala dengan sebab seekor hewan, ya Rasul, apakah bisa orang bisa dapat pahala dengan sebab seekor hewan? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang lebih umum dari itu, bahwa setiap lambung yang basah itu bisa seseorang mendapatkan pahala. Jadi maksudnya, fi kulli kabidin, di setiap lambung yang basah, ratbah, yakni kabid ratbah, yakni lambung yang basah, terdapat pahala. Maksudnya, memberi makan dan minum orang yang hidup, atau sesuatu yang hidup. Yang dimaksud dengan kabid ratbah, perut atau lambung yang basah, atau hati yang basah, itu maksudnya sesuatu yang ada kehidupan padanya, sesuatu yang memiliki kehidupan padanya, baik itu manusia, hewan, sesuatu yang ada kehidupan padanya, jika kita beri makan atau minum, maka terdapat pahala. Kenapa Rasul mengistilahkan dengan kabid dan rotbah, yaitu lambung yang basah? Dikarenakan orang yang hidup, sesuatu yang hidup itu pasti lambungnya basah. Basah. Isi dalam dirinya itu basah. Adapun orang yang sudah meninggal, sudah mati, maka kering. Semuanya itu menjadi kering. Hatinya kering, lambungnya juga akan kering. Maka semua yang basah itu berarti tandanya dia hidup. Maka semua yang hidup, jika kita beri makan dan minum, baik itu manusia atau hewan, terdapat pahala. Masuk di dalam lafaz ini, setiap orang yang hidup, setiap hewan, baik itu orang muslim maupun orang kafir, baik itu orang yang baik maupun orang jahat, setiap amalan yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan kepada mereka, orang yang hidup, terdapat pahala. Terdapat pahala. Hatta kepada orang kafir sekalipun, terhadap seorang kafir sekalipun, seorang mendapat pahala. Tidak mengapa dia memberi sedekah, berinfak kepada orang kafir, kepada orang yang jahat. Tidak mengapa. Tapi tentunya berinfak kepada orang yang lebih butuh dan orang yang lebih baik itu lebih utama. Tetapi kata Rasul, setiap pemberian yang kita berikan kepada orang yang hidup terdapat pahala. Maksudnya apa? Banyak sekali cara-cara mudah dan sangat mudah kita melakukan kebaikan. Hewan saja Allah Azza wa Jalla ampuni orang yang beri minum hewan tadi. Itu kepada hewan, anjing lagi. Maka bagaimana dengan manusia? Maka bagaimana lagi jika yang kita beri itu adalah orang yang butuh? Dan bagaimana lagi jika orang yang kita beri orang yang kita beri adalah orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, membantu orang yang sedang di atas ketaatan kepada Allah, kita bantu dia, maka ini tentu lebih besar pahalanya. Lebih besar jauh dan jauh lebih besar. Anjing saja Allah Azza wa Jalla bisa diampunkan orang yang memberi minumnya, minum anjing ini. Maka bagaimana dengan amalan yang lebih besar daripada itu? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu untuk diri kalian. Untuk diri kalian. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kewajiban wahai Muhammad untuk memberi hidayah kepada mereka, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ayat ini turun dijelaskan oleh para mufassirun. Ayat ini turun di saat para sahabat, sebagian sahabat merasa berat untuk memberikan sedekahnya kepada orang-orang kafir. Sebagian sahabat merasa berat, tidak suka sedekahnya itu dia, atau hadiah sedekah pemberiannya dia berikan kepada orang kafir. Dia tidak suka, dia lebih memilih kepada orang-orang fakir, miskin, orang-orang muslimin. Kenapa mereka tidak memberi orang kafir? Dikarenakan mereka tidak mau masuk Islam. Maka Allah mengatakan, laisa 'alaika hudahum, bukan urusanmu tentang hidayah. Mereka kafir, itu adalah kehendak Allah. Bukanlah ada di tanganmu, hidayah itu tidak ada di tanganmu ya Muhammad. Walakin Allah akan, tapi Allah memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Maksudnya adalah, ayat ini menjelaskan, ya ini tidak mengapa, dan jangan menghalangi kalian berbuat baik kepada orang yang kafir sekalipun. Sekalipun dia orang kafir tidak mendapat hidayah, jangan terhalang. Janganlah membuat kalian terhalang dari berbuat baik kepada mereka. Karena urusan hidayah itu di tangan Allah. Kita berbuat baik kepada siapapun dia. Mendapat ajar. Akan tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa membantu orang yang lebih butuh atau orang yang lebih baik, membantu dalam ketaatan kepada Allah, maka tentunya ini lebih bermanfaat. Selama kita tidak membantu dia di atas kemaksiatan. Jika kita tahu orang ini kita bantu dan dia gunakan untuk perkara maksiat, maka ini tidak boleh kita membantu dia di atas kemaksiatan. Tetapi hanya berbuat baik, berinfak, membaikan dari makanan yang kita miliki di rumah kepada tangga kita, walaupun dia kafir, tidak mengapa. Perkara yang baik dan mendapat ajar dengannya. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, menjelaskan kisah tentang seorang yang hanya memberi minum anjing dan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa dia. Kemudian hadis yang lain atau riwayat lain, wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Bukhari, fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu al-jannah. Dalam riwayat Bukhari ditambahkan lagi, Allah bersyukur, berterima kasih kepada hamba ini, kemudian Allah ampunkan dosa dia, bahkan Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam jannah. Disebabkan satu amalan kebaikan, bukan karena sholat malam, berpuasa, dan seterusnya. Tidak, hanya dengan sebab memberi minum seekor anjing. Janganlah meremehkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, jangan kita remehkan. Mungkin satu kebaikan amalan ma'ruf yang kita lakukan, walaupun kecil dalam pandangan kita, bisa saja itu adalah sebab kita masuk jannah. Bisa saja itu sebab kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang ini mendapat ampunan dari Allah, bahkan Allah masukkan dalam al-jannah. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya juga. Dan sepertinya ini kisah yang lain. Rasulullah SAW mengisahkan juga, bainama kalbun yutifu birakiyatin. Suatu ketika ada seekor anjing yang sedang mengitari dan mengililingi rakiyah. Rakiyah itu sumur yang ada dindingnya, yang ada batas-batas di pinggirnya. Qad kada yaqtuluhu al-'athsyu. Anjing ini sangat haus, hampir-hampir kehausannya itu membunuh dia. Idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita baghi. Baghi adalah pezina yang mendapat upah dengannya, dengan perbuatan perzinaan tersebut. Itu adalah baghi. Al-bugha atau al-baghi, yaitu wanita yang berzina dan dia mendapat upah atas pekerjaannya itu. Tiba-tiba ada seorang wanita baghi, seorang wanita berzina, melihat anjing ini sedang kehausan dan dia mengitari sumur. Min baghaya bani Israil, ini di kisah ini terjadi di zaman bani Israil. Panazat muqaha, maka wanita ini segera dia melepaskan Muqah, muq yakni sepatu. Dia lebih tinggi daripada khuf. Khuf itu yang dipakai. Khuf itu yang menutupi seluruh kaki. Dari mata kaki. Jadi menutupi sampai mata kaki. Sandal itu alas kaki. Sandal itu cuma di bawah. Bagian bawah kaki itu namanya sandal. Kalau khuf, dia menutupi sampai punggung kakinya. Telapak kaki bagian atas sampai mata kaki tertutup, itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Kalau apa? Muq. Muq ini lebih panjang lagi, sampai lebih panjang daripada khuf. Wanita ini sedang mengenakan sepatu yang panjang. Maka diambillah pada saat muqah, maka dia melepaskan sepatunya. Fastaqatlahu bihi. Maka dia mengambil air dari sumur itu. Fasaqathu faghafara laha bihi. Maka diambilkan air dari sepatunya dan diberi minum kepada anjing itu. Faghufira laha. Maka wanita ini mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatannya. Hanya sekedar memberi minum hewan. Seorang wanita berzina mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosa-dosa dia. Sehingga hadis ini merupakan kisah yang sangat berharga. Dan Rasulullah SAW memberikan kisah-kisah yang seperti ini bukan hanya sekedar menceritakan, memberi hiburan kepada kita. Bukan itu. Kisah-kisah yang seperti ini tujuannya untuk diambil ibrah, diambil pelajaran. Diambil ibrah, pelajaran. Lihat, kebaikan yang kecil bisa saja itu menjadi perkara yang besar. Allah Azza wa Jalla menganggapnya sebagai perkara yang besar. Sampai Allah mengampuni dia, bahkan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Fi kulli kabidin ratbah ajr. Di setiap lambung yang basah, jika diberi makan atau minum, baik itu hewan atau manusia, terdapat pahala. Terdapat pahala. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, yang kita sebutkan tadi, hendaknya seorang jika ingin mendapat pahala, cari yang lebih utama. Cari yang lebih utama. Terkhusus amalan-amalan yang disebut dengan amalan jariah. Amalan yang mengalir pahalanya itu terus menerus. Sehingga dia beramal itu tidak satu-satuan, tetapi jariah, mengalir. Langsung sekali beramal, jumlahnya banyak orang yang beramal, dia semua dapat pahalanya. Membangun masjid, sholat jamaah, sekali sholat jamaah dilakukan di masjid itu, semua pahala orang yang sholat jamaah, dia juga dapat pahalanya. Setiap orang yang baca Al-Quran, beribadah di masjid, semuanya itu dia juga dapat pahalanya. Ini yang terutama, yaitu amalan-amalan jariah. Sehingga jika kita ingin bersedekah, atau jika kita ingin berinfak dan beramal saleh, pilih yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat bagi kita. Membangun madrasah, infak untuk pembangunan madrasah, pendidikan, semua anak yang belajar agama di pendidikan itu, dia juga mendapat pahalanya, dan seterusnya. Berapa banyak pahala yang akan terus mengalir bagi dia. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu dan jalan kebaikan. Semua perkara yang baik itu bisa mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh, jangan sampai kita meremehkan yang namanya perkara yang ma'ruf. Walaupun itu kecil di mata kita, tetapi itu besar, dan kita pahala yang kecil di dunia, di akhirah, itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Pahala yang kita dapat di hari kiamat nanti, sekecil apapun balasan pahala itu, itu jauh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Satu debu yang ada di jannah itu jauh lebih baik daripada dunia dan sisinya, sebagaimana dalam hadis. Maka perkara yang kecil dan ringan jangan kita remehkan. Ah, itu kecil, tidak mau saya berbuat. Jika orang terbiasa dengan yang seperti ini, maka dia tidak terbiasa dengan perkara yang ma'ruf. Dia tidak mau kecuali yang besar. Dan itu pun kalau dia mau. Orang yang seperti ini biasanya orang yang suka menunda-nunda amalan. Menunda-nunda amalan. Mudah seseorang beramal. Kapan saja di mana tempatnya mudah berzikir terkhusus atau berbuat baik, membaca Al-Quran, paling tidaknya perkara kebaikan itu kata Rasulullah SAW, yaitu menahan diri dari kejelekan, mengganggu orang lain. Menahan diri dari perkara yang jelek itu adalah sedekah. Menahan diri dari perkara yang jelek itu adalah sedekah. Kemudian hadis yang berikutnya, al-hadis dari Abu Hurairah juga, hadis yang ke-11, ayat Nabi alaihi salatu wassalam, qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhil muslimin. Rawahu Muslim. Nabi alaihi wasallam mengisahkan kisah yang lainnya masih terkait pembahasan kita di sini, bab yang disebutkan oleh muallif, banyaknya pintu dan jalan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, aku telah melihat, sungguh aku pernah melihat, aku dan aku telah melihat, yang ini dengan wahyu, ada seorang yataqallabu fil jannah, dia bersenang-senang di dalam surga, di jannah, fi syajaratin qata'aha, dengan sebab apa dia masuk jannah, hanya dengan sebab pohon yang dia potong, min dhahri at-tariq, di tengah jalan, kana tu'dil muslimin, yang mana pohon ini mengganggu kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin, ada seorang yang lewat di tengah jalan, kemudian dia melihat ada cabang pohon yang melintang di tengah jalan. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim, demi Allah aku akan singkirkan pohon yang melintang ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak terganggu di jalan-jalan mereka. Fa udkhilal jannah, maka orang ini mendapat balasan dengan dimasukkan ke dalam jannah. Wa fi riwayatin lahum, dalam riwayat yang lain juga Al-Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Di saat ada seorang yang sedang jalan di jalan dan dia tiba-tiba mendapati cabang pohon berduri yang melintang di jalan, fa akhkharahu, kemudian dia mengakhirkannya dan menyingkirkannya, fa syakara Allahu lahu, maka Allah bersyukur atas perbuatannya dan Allah ampuni dosa-dosa dia. Naam, inilah hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, masih terkait kisah tentang seorang yang berbuat kebaikan dan balasannya sangat besar di sisi Allah azza wajalla. Orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu pohon, dia bisa balasannya Allah masukkan ke dalam jannah dan dia bisa bersenang-senang dan bernikmat-nikmat di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa susahnya kita menyingkirkan gangguan yang membahayakan orang lewat, kita singkirkan karena Allah. Apa susahnya? Ringan, sangat ringan balasannya dimasukkan ke dalam jannah. Lihat, bukan karena sholat, bukan karena puasa, tapi karena hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah bisa masukkan ke jannah. Betapa mulianya dan betapa kasih sayangnya Allah azza wajalla terhadap hamba-hambanya. Betapa Allah maha syakur, Allah itu maha bersyukur kepada hamba-hambanya. Orang yang berbuat baik, Allah bersyukur atas perbuatannya dan Allah balas. Bahkan jika Allah membalas, itu bukan balasan yang kecil. Satu pahala itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Paling sedikitnya 10 kali lipat. Paling banyaknya tidak terhitung. Ratusan ribuan dan tidak terhitung. Sangat ringan amalan-amalan yang seperti ini. Tetapi demikianlah yang namanya jiwa. Kita semua yang namanya jiwa ini betul-betul berat dalam melakukan kebaikan. Walaupun itu ringan, tetapi kita malas. Kita ini inginnya enak saja. Tidak mau beramal walaupun ringan, tetapi malas. Tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan. Tidak ada pembiasaan dan tidak ada usaha dari kita. Sehingga demikianlah kebanyakan manusia, banyak mereka meninggalkan amalan-amalan yang ringan asalnya, padahal jika mereka melakukannya, bisa saja itu merupakan sebab mereka mendapat hidayah, mendapat keistiqomahan mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa merupakan sebab masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis yang lain juga, ada seorang wanita, orang fakir, dia datang ke tempat pembagian kurma. Kalau tidak salah seperti ini hadisnya. Kemudian dia mendapat kurma, hanya dapat satu potong kurma, satu buah kurma. Dia lapar, memiliki anaknya. Sampai rumah, kemudian dia belah kurma itu menjadi dua bagian, satunya diberikan kepada anaknya, dan satunya lagi dia berikan kepada anak yang kedua. Disebabkan ini, dalam hadis Allah Azza wa Jalla mengatakan, wanita ini mendapat jaminan masuk surga. Wanita ini mendapat jaminan masuk surga. Demikianlah amalan-amalan yang kecil dari kebaikan, bisa saja itu merupakan sebab seseorang mendapat jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang jangan malas dan jangan putus asa untuk meraih kebaikan, untuk meraih kemuliaan di jannah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat dalam beramal soleh. Mudah berzikir kepada Allah, bertahmid, bertasbih, bertahlil, itu semua kebaikan. Tidak ada yang berat, tapi itu semua butuh adanya keseriusan dan usaha. Harus berusaha, harus ada pengorbanan, harus kita terlatih dengan hal-hal yang seperti ini. Jika tidak, maka banyak amalan-amalan yang kita lewatkan. Tentunya kita merugi. Amalan yang ringan tidak bisa kita kerjakan, padahal itu bisa merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hadis ini terdapat dalil bahwa jannah itu telah ada dari sekarang, bahwa jannah itu telah diciptakan dan sudah ada. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat ada orang yang bersenang-senang di jannah, menunjukkan bahwa jannah itu sudah ada. Dan juga hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa jannah sudah ada dari sekarang ini. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa jannah itu nanti, dan sekarang belum ada, nanti baru mau diciptakan. Dan ini dibantah dengan beberapa hadis, diantaranya adalah hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, nah, terdapat pula keutamaan menyingkirkan gangguan yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia. Ini gangguan yang berbentuk hissi, yang terlihat dengan kasat mata. Bagaimana jika itu gangguan yang ma'anawi, gangguan yang lebih besar daripada gangguan hissi? Gangguan, menyingkirkan gangguan dari manusia yang bentuk ma'anawi seperti kesyirikan, menjelaskan bahayanya syirik, menyingkirkan gangguan dari orang-orang yang jahat, yang merusak agama Islam, kita bantah syubhat-syubhat mereka. Ini semua bentuk menyingkirkan gangguan yang mengganggu kaum muslimin. Maka ini tentunya lebih besar lagi ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala wa anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, dari hadis Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil air wudu' kemudian berwudu, fa ahsana al-wudu', dan dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Ahsana al-wudu' yakni memperbaiki wudunya. Bagaimana bentuk memperbaikan wudu? Yaitu dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban wudu, mengamalkan sunnah-sunnah wudu, lengkap sunnah-sunnahnya diamalkan. Maka ini sempurna. Wudu yang tersempurna itu yaitu wudu yang dilakukan dengan sunnah-sunnahnya, yang wajib plus yang sunnah. Maka ini yang tersempurna. fa ahsana alwudu, dan dia memperbaiki wudunya. Tsumma ata aljum'ah, kemudian dia datang ke masjid untuk menghadiri salat Jumat. Fastama'a wa ansad, kemudian dia fastama' al-istima', mendengar dengan penuh konsentrasi. Mendengar dengan penuh konsentrasi, ini yang dimaksud dengan al-istima'. Bukan hanya sekedar mendengar, karena orang yang mendengar itu tidak mesti dan belum tentu konsentrasi. Harus konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Yaitu pikirannya tidak terpecah kepada hal-hal lain. Ini konsentrasi, dia pikirannya fokus terhadap apa yang diucapkan oleh imam yang sedang khutbah. Itu adalah al-istima' wa ansad, dan dia diam, tidak berbicara di saat khutbah tersebut. Hufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka orang ini akan diampunkan dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Ditambah lagi 3 hari. Jadi 1 pekan diampunkan dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, sampai khutbah berikutnya, itu 7 hari. Sepekan 7 hari. Ditambah lagi dengan 3 hari berikutnya. Berarti dia mendapatkan 10 hari yang telah diampunkan dosa-dosanya dalam 10 hari tersebut. Kenapa 10 hari? Dikarenakan amalan kebaikan itu dikailipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat, sehingga di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 10 hari dia mendapat ampunan dosanya. Qalau man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang memegang batu kerikil, maka sungguh dia telah lalai, telah lagha. Barang siapa yang menyentuh batu kerikil, yang di zaman dahulu masjidnya itu tidak seperti kita, masjidnya berbentuk tanah, ada batu-batu kecil, dan ada kebiasaan orang yang suka tangannya itu mengambil barang, dan dia sibuk sendiri dengan permainannya, sibuk dengan batu yang dia pegang tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa dia tidak konsentrasi dalam mendengarkan khutbah imam. Dan ini tidak khusus dalam batu saja. Ini tidak khusus dalam batu saja. Kenapa? Karena semua yang mengalihkan konsentrasi dia dari mendengarkan khutbah imam, maka itu termasuk dari hadis ini. Termasuk dalam hadis ini. Siapa yang memegang batu kerikil, sibuk dengannya, mempermainkannya, maka sungguh dia telah lagha. Dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan, jika seorang mengajakkan ansit dalam keadaan imam berkhutbah, maka sungguh dia telah lagha. Faqad lagha. Hanya mengatakan kepada temannya diam padahal imamnya sedang khutbah, maka dia telah lagha. Apa itu yang dimaksud dengan lagha? Yang dimaksud dengan lagha adalah hilang, tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Tidak ada Jumat baginya. Fala Jum'atalah. Dalam hadis yang disebutkan bahwa fala Jum'atalah, tidak mendapat pahala Jumat. Dia beramal tetapi dia tidak dapat pahalanya. Ini konsekuensi orang yang tidak khusyuk dan tidak serius, bahkan terpecah pikirannya, sibuk dengan hal-hal lain. Masuk dalam perkara ini juga sibuk dengan HP-nya di saat yang khutbah, sibuk dengan HP-nya, Android-nya, bahkan dia membaca, atau sibuk dengan penanya, dia otak-atik penanya yang dia pegang, sibuk dengan jenggotnya, sibuk dengan jamnya, sibuk dengan hal-hal yang memalingkan dia dari apa yang diucapkan imam di saat khutbah. Ini semua termasuk. Oleh karena itu tidak boleh seorang menulis di saat khutbah, karena ini, karena itu melalaikan dia dari apa yang disampaikan oleh imam. Orang yang menulis tidak fokus, dia fokus dalam satu faedah yang dia ambil, dia tulis. Ucapan-ucapan setelahnya tidak fokus dia terhadap ucapan tersebut. Dan ini tidak boleh, menulis atau melakukan hal-hal yang mengalihkan perhatian dia dari khutbahnya imam, ini tidak boleh. Barang siapa melakukannya, maka hilang pahala sholat Jumat dia. Apakah sah sholat Jumat? Sah. Seorang itu tidak mesti atau tidak harus di setiap amalan dia mendapatkan pahala. Ada seorang yang beramal, amalannya sah, tapi dia tidak mendapat pahala. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Seperti orang ini, dia sholat Jumat dan dia ngobrol, berbicara dengan temannya. Maka pahala Jumatnya hilang. Apakah dia harus mengulang sholat Jumatnya? Tidak. Sudah sah sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya sudah sah. Tidak perlu diulang dan tidak bermanfaat diulang. Tidak bermanfaat diulang. Tetapi dia tidak mendapat pahala sholat Jumat. Demikian pula sholat yang kita lakukan 5 waktu. Dan sholat-sholat yang kita lakukan di keseharian kita. Itu bisa saja kita mendapat pahala. Dan juga bisa kita tidak mendapat pahala darinya. Kok bisa? Naam. Yang namanya as-salah sebagai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang itu tidak mendapat pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia berakal darinya, kecuali apa yang dia khusyuk dan konsentrasi darinya. Malaka min sholatika illa ma'aqal, kata Rasulullah SAW. Malaka min sholatik illa ma'aqal. Kamu tidak mendapat pahala dari sholatmu kecuali apa yang kamu akali, kecuali apa yang kamu khusyuk dari sholatmu tersebut, konsentrasi dalam sholatmu tersebut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu min salatihi illa thuluthuha, illa rubu'uha, illa khumusuha, illa sudusuha, illa thumunuha, illa tusuha, illa usyuruha. Ada seorang yang berpaling dari salatnya dan dia tidak membawa pahala salat kecuali sepertiganya. Hanya membawa seperlimanya, sepertujuhnya, sepersepuluhnya. Lihat, orang salat tidak mesti orang salat itu membawa pahala salat penuh, full. Satu sholat dia bawa pahalanya. Tidak. Ada hanya dapat bagian kecil saja. Tergantung apa yang dia konsentrasikan di saat sholatnya. Jika sholatnya khusyuk, full semuanya berakal dan dia mengakali sholatnya. Maksudnya khusyuk dalam apa yang dia ucapkan. Khusyuk dia dalam sholat, pikirannya tidak terpecah kemana-mana. Inilah sholat yang mendapat pahala yang banyak. Semakin banyak pikiran yang ada dalam sholat dia, bercerai-berainya pikiran dia dalam sholatnya, ini syaitan. Hilang pahala sholat dia. Apakah dia tidak sah sholatnya? Sah sholatnya. Tidak perlu diulang sholatnya. Sudah sah. Tetapi pahalanya belum ada. Atau pahalanya baru dapat setengahnya. Pahalanya baru dapat seperempatnya. Atau sepersepuluhnya yang dia dapat dari pahala sholat tersebut. Tidak perlu diingat bahwa dalam ibadah sholat ini adalah perkara yang penting. Capek rasanya jika kita beribadah sholat. Tetapi pikiran kita khusyuk tidak ada dalam sholat kita. Berapa banyak orang yang seperti ini? Padahal sholat itu kata Rasulullah SAW menyejukkan pandangan seseorang. Menyejukkan atau waju'ilat, kata Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku di saat aku sholat. Menunjukkan apa? Beliau adalah orang yang paling bisa merasakan nikmatnya sholat, sehingga beliau merasa sejuk di saat sholat. Ini orang yang khusyuk dalam sholatnya, bisa menikmati ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak ada khusyuk, berat sholat itu, seakan tanggungan yang berat bagi dia. Wah sholat lagi. Ketika sholat pun tidak ada konsentrasi dalam sholatnya, tidak khusyuk, percuma dia sholat. Bukan percuma, maksudnya pahalanya hilang. Selesai dia sholat, hanya capek yang dia dapat. Pahalanya sedikit. Atau bahkan tidak ada pahalanya. Selama sholatnya dia memikirkan rencana-rencananya, memikirkan ini dan itu, dan seterusnya hilang. Sampai salam tidak terasa. Tiba-tiba sudah salam imam. Gak tahu tadi sudah berapa rokaat, gak tahu tadi rokaat yang keberapa, tiba-tiba sudah salam. Ini bagaimana pahala yang akan dia dapat dari sholatnya? Maksudnya ini sebagai pengingat dari kita, hendaknya kita untuk khusyuk dalam sholat-sholat kita. Sholat adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menahan seseorang dari perkara munkar dan perkara yang keji. Inilah sholat yang bermanfaat. Kenapa banyak orang sholat tetapi masih jelek perilakunya? Karena itu, sholatnya masih belum benar. Sholatnya masih belum benar. Kalau orang sudah benar sholatnya, tentu dia baik. Setelah sholat, dia tetap baik. Ini menunjukkan sholat dia diterima. Tapi orang yang sholatnya tidak diterima, pahalanya tidak ada, tidak berubah, tidak ada perbedaan antara sholat dia dengan orang-orang yang tidak sholat. Tapi kembali kepada pembahasan kita, kalau man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh, mempermainkan kerikil, batuan, maka sungguh dia telah lagha, hilang darinya pahala Jumatnya. Dan ini tidak dikhususkan untuk hasa saja, tidak khusus untuk kerikil saja, tapi semua yang bisa mengalihkan perhatian dari mendengarkan khutbah imam, termasuk dalam hadis ini. Qala, hadis yang berikutnya, anhu anna Rasulullah SAW qala idza tawadda al-'abd, jika seorang hamba, idza tawadda al-'abdul muslim, jika seorang muslim berwudu, awil mu'min, atau seorang mu'min berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'ati, maka keluar dari wajahnya itu dosa-dosa, kulli khati'ati, kullu khati'ati nadhara ilaiha, dosa-dosa mata yang dia lakukan, bi'ainaihi ma'al ma', bersama dengan air. Jadi seorang yang mencuci wajahnya di saat wudu, dosa-dosa yang ada di wajah itu berguguran. Disebutkan mata di sini dikarenakan sebagian ulama mengatakan bahwa hanya sekedar contoh, illa termasuk juga mulut, termasuk juga hidung. Semua pernah berbuat salah, mata kita melihat perkara yang haram itu dosa. Lisan kita berkata-kata yang kotor dan dosa. Hidung kita mencium sesuatu yang diharamkan itu dosa. Semua ada dosanya. Tapi disebutkan mata saja untuk permisalan. Maka semua dosa yang ada di wajahnya itu gugur. Gugur bersama air yang jatuh. Au ma akhiri qatril ma, gugur bersama tetesan air terakhir yang menetes dari wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atihi kullu khati'atin. Jika dia mencuci tangannya, maka keluarlah dosa-dosa tangan yang pernah dia lakukan dengan tangannya, ma'al ma', bersama dengan turunnya air. Au ma akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan akhir air. Fa idza ghassala rijlaihi, demikian pula di saat mencuci kaki. Kharajat, keluar juga dosa-dosa dan kotoran-kotoran dosa yang keluar dari kakinya, dari langkah kaki dia dalam perkara yang haram yang dia pergunakan untuk perkara yang maksiat, itu dosa-dosanya keluar dari kakinya bersama air yang mengalir atau bersama tetesan akhir air. Hatta yakhruja naqiyan, sampai-sampai orang ini keluar dari wudu dalam keadaan dia naqiyan minad dzunub, sudah bersih dari dosa. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Lihat sebuah hadis yang sangat mulia juga, yang menjelaskan kepada kita betapa mulianya dan betapa kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Mudah berbuat kebaikan, menggugurkan dosa-dosa itu mudah. Dengan melakukan amalan wudu saja, seorang bisa bersih wajahnya, matanya, mulutnya, dan semua yang ada dalam anggota tubuh, tangan dia, kakinya yang pernah berbuat perkara yang haram, itu semua gugur disebabkan wudu dia. Namun perlu diingat di sini bahwa yang dimaksud pengguguran dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, adapun dosa besar maka tidak, dosa besar itu butuh dengan taubat. Hadis ini menjelaskan kepada kita dan ini merupakan hadis yang ar-raja, menjelaskan kepada kita tentang rasa berharap. Kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang seperti ini. Tetapi dari sisi lain, bukan berarti bahwa seorang termudah-mudahan dalam melakukan amalan dosa dan maksiat. Jangan sampai seorang ketika mendengar hadis-hadis yang menyebutkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa seperti ini, kemudian dia terbesit dalam hatinya bermaksiat, nanti saya akan berwudu, tidak mengapa saya bermaksiat sekarang, nanti saya akan meminta ampunan kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tidak, bukan dalam rangka seperti ini, bukan tujuan yang seperti ini. Tetapi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan terbuka, jalan kebaikan sangat banyak. Lihat, kita telah menjelaskan berapa banyak hadis yang telah kita baca tadi, bentuk-bentuk amalan kebaikan, tasbih, tahmid, sedekah, apalagi kalimat thayyibah, sedekah, membantu saudara kita, sedekah, perbuatan baik, menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah, perbuatan baik, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat dan seterusnya. Kemudian dia di hari kiamat masih beratan timbangan kejelekannya, sungguh ini orang yang merugi. Ini orang yang merugi. Berapa banyak jalan dan cara-cara kebaikan dia lewati, tetapi justru yang berat adalah timbangan kejelekannya. Ini orang yang betul-betul rugi. Apa alasan dia? Tidak ada uzur dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dosanya lebih banyak daripada kebaikannya? Padahal melakukan kebaikan itu sangat mudah. Sangat mudah. Seorang diampunkan dosanya sangat mudah. Tapi kenapa dia masih dosanya lebih besar daripada pahalanya? Kesepuluhannya dikalahkan oleh kesatuannya. Apa itu kesepuluhan? Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Kesepuluhan. Satu dosa dibalas satu dosa. Satu kemaksiatan dibalas dengan satu dosa. Jangan sampai dosa-dosa kita yang jumlahnya satu-satu, dosa ditulis satu, dosa ditulis satu, kebaikan dikali lipatkan 10 minimalnya, 700 dan seterusnya. Jangan sampai kesepuluhan kita dikalahkan oleh kesatuan kita. Ini orang yang merugi, merugi dia. Pintu kebaikan sangat banyak, mudah, tetapi dia melewati itu semua. Bahkan kejelekan yang satuan jumlahnya bisa dia kumpulkan sampai berat dan mengalahkan timbangan kebaikannya. Tidak ada uzur. Tidak ada uzur bagi seseorang untuk menyesal nanti di hari kiamat. Tidak ada uzur. Semua itu sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa alasanmu? Kenapa bisa seperti ini? Tidak ada uzurnya. Demikianlah ikhwani fillah, mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam maksiat. Sekalipun kita tahu hadis-hadis yang seperti ini, Allah Maha Pengampun, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam maksiat. Kenapa? Karena belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui orang yang niatnya baik dan orang yang niatnya jelek. Ada pengampun, nam Allah Maha Pengampun. Tapi Allah mengampuni orang-orang yang baik niatnya. Tapi orang yang jelek niatnya itu bisa merupakan penghalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti contohnya orang yang masih memiliki niat untuk melakukan perkara yang mungkar. Dia wudu, misalnya dia, nah saya sekarang berbuat maksiat, tidak mengapa, nanti saya bertaubat. Kemudian dia wudu atau sholat, Allah ampunkan dosanya. Seperti itu dianggap dalam keadaan di hatinya ada niatan jelek, dia masih ingin melakukannya di kemudian hari. Ini orang bertaubat dalam kondisi seperti ini tidak diterima taubatnya. Dia bertaubat dari perbuatan yang haram, tetapi dia masih ada niat untuk mengulanginya. Tidak diterima taubat dia. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, walaupun kecil dosanya, jika dia masih ada niat untuk mengulanginya lagi, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun dia berbuat banyak kebaikan, walaupun dia berwudu, ada penghalang karena jelek niat dia. Jangan sampai kita meremehkan maksiat, walaupun kecil. Iya, kecil. Tapi siapa yang Anda maksiati? Siapa yang kita maksiati? Satu maksiat kecil jika dikumpulkan itu besar. Tidak lagi bisa diampunkan kecuali dengan bertaubat. Kemaksiatan yang kecil jika dikumpulkan menjadi besar. Al-israr ala maksiyah kabair. Terus-menerus di atas kemaksiatan yang kecil itu adalah dosa besar. Ini perlu kita ketahui. Kemaksiatan yang kecil itu sangat banyak. Tapi kalau kita terus menerus di atas yang seperti ini, itu dosa besar. Tidak bisa diampuni, harus dengan taubat. Dan taubat itu harus adanya niat dan keyakinan yang kuat, tidak akan mengulanginya lagi, baru diterima taubatnya. Jika tidak, maka belum tentu Allah mengampuni dosa-dosa dia. Bahkan Allah Azza wa Jalla bisa tutup akhir hayat dia dengan kejelekan. Na'udzubillah. Walaupun di awal-awalnya dia terlihat baik-baik-baik, tapi dia mendam dan menyimpan niat jelek, Allah bongkar itu nanti di akhir hayatnya. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Demikianlah sebuah hadis yang menjelaskan, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang yang beramal amal ahli jannah, sampai dia itu sudah dekat dengan jannah, sebentar lagi masuk jannah. Tetapi Allah tahu hatinya itu jelek. Dia riya dalam beramal, bukan ikhlas. Riya dalam beramal. Tinggal sebentar lagi dia masuk jannah. Hatta ma'ikunu bainahu bainai ladhira. Sedikit lagi, satu hasta lagi dia masuk jannah. Fayasbiku alaihi alkitab. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah menentukan dan telah menetapkan takdirnya bahwa orang ini adalah ahlun nar. Maka ditutuplah akhir hayatnya dengan amran ahlun nar. Maka dia dilemparkan dan dimasukkan dalam an-nar. Sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan kejelekan sampai sudah dekat dengan an-nar, tetapi karena niatan dia yang baik untuk melepas dari kejelekan yang ada pada dia, maka Allah barokahi hidupnya dan Allah tutup akhir hayatnya dengan kebaikan sehingga dia masuk al-jannah. Maka hadis-hadis yang seperti ini motivasi kita dan juga sebagai peringatan baik kita bahwa kita di sisi lain tidak boleh bermudah-mudahan dan di sisi lain jangan kita berlebihan. Jangan kita berlebihan menganggap dosa itu sangat besar sehingga kita tidak mau bertobat. Ah, saya sudah orang yang jelek, banyak dosanya. Enggak mungkin Allah akan mengampuni saya. Ini tidak seperti ini juga. Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Tetapi jangan berlebihan dari satu sisi yang lain. Allah Maha Pengampun dan Penyayang, kemudian dia banyak bermaksiat. Iya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak. Tapi antara ini dan antara itu. Di tengah-tengah. Inilah orang yang selamat. Kita hidup di dunia harus adanya al-khawf dan ar-raja. Kita hidup itu harus ada rasa takut dan ada rasa harap. Tidak boleh salah satu lebih berat. Tidak boleh salah satu lebih berat karena berbahaya. Jika kita lebih berat, sisi khawf, rasa takut kita lebih berat, kita takut kepada Allah sampai-sampai kita takut dosa kita. Hingga tidak berharap rahmat Allah, ini menjerumuskan kepada perkara yang salah, perkara yang mungkar yang lain. Sehingga dia tidak mau bertaubat, menganggap dirinya sudah berlumuran dosa dan seterusnya. Ini tidak benar. Atau sebaliknya, seorang yang bermudah-mudahan dengan harapan, dengan ar-raja, dia berharap, berharap dan berharap saja tanpa ada amalan. Berharap Allah masukkan ke jannah, berharap Allah ampunkan dosanya, tapi tidak beramal. Maka orang ini hanya berangan-angan, bermudah-mudahan dalam maksiat. Itulah beberapa hadis yang bisa kita kaji di malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Nattafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.